Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, bapak ibu, kaum muslimin rahimahin rahimakumullah. Alhamdulillah kita insyaAllah masuk puasa yang ke-9. Dalam pantian alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan amalan kita amalan yang diterima Allah Ta'ala, lalu memberikan kesempatan kita lebih panjang lagi. Kita masih diberikan kesempatan waktu untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan, dan semoga tidak menyanyiakan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Kita insya Allah melanjutkan pembahasan pada majelis Ramadan, yaitu kita masuk pada majelis yang ke-10. Majelis yang ke-10 yaitu fi adab siyam al-wajibah. Adab-adab siyam yang wajib. Adab-adab siyam yang wajib. Kita ini puasa ke-8 ya. Iya, ke-8, tapi babnya bab yang ke-10 karena kemarin bab yang 6, 7, 8 kita jadikan sebagai satu bab. Sehingga kita maksudnya bab yang ke-10 fi adab siyam al-wajibah. Adab-adab siyam yang wajib. Setelah selesai min, beliau setelah memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka beliau mengatakan, ikhwani, ay'lamu anna lisiyam adaban kathiratan la yatimu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyami biha wa ya ala qismain. Adabun wajibatun labuta lisaim min mura'atiha wal muhafadha wal muhafadhati 'alaiha. Wa adabun mustahabbatun yang bagi ayura'iyaha wa yuhafidha 'alaiha. Kata beliau, saudaraku, ketahuilah bahwa puasa itu ada adab-adab yang banyak yang mesti disempurnakan. Yang tidak akan sempurna puasa kita ini kecuali dengan mewujudkan adab-adab tersebut. Adapun adab-adab ini ada adab yang sifatnya wajib, yang wajib untuk ditunaikan bagi orang mereka berpuasa, diperhatikan, dijaga betul, dan ada adab-adab yang sifatnya itu ini mustahabah, yaitu sunnah sebagai penyempurna, adab-adab penyempurna terhadap ini puasa kita. Yang akan kita pelajari dulu adalah adab-adab yang wajib. Adab-adab yang wajib untuk kita lakukan ketika kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yang terakhirnya, fa minal adab al-wajibah ayyakuma sha'im bima aujaballahu alaih minal ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah wa min ahammiha as-salatu al-mafruḍah. Di antara adab-adab yang wajib untuk ditegakkan, ditunaikan oleh orang yang mereka berpuasa, yang Allah wajibkan baginya dari berbagai macam ibadah-ibadah qawliyah atau fi'liyah, ibadah-ibadah ucapan atau perbuatan, dan di antara yang terpentingnya adalah salat yang wajib. Sehingga orang yang berpuasa ini wajib menegakkan yaitu salat dan yang bersalat. Lucu, sebagian masyarakat kita ini ada yang mereka ini berpuasa ngempet rokok, ngempet macam-macam itu dari terbit fajar shotik sampai dul. Tapi malah enggak puasa. Malah enggak sholat. Enggak sholat. Poso tapi ras sholat. Padahal kalau dikalkulasi dosanya itu, dosa tidak sholat itu lebih berat dibandingkan dengan dosa tidak puasa. Sehingga, karena orang yang tidak sholat itu bisa menjadi kafir, sebagian pendapat sebagian ulama dan sahabat ini memandang meninggalkan sholat itulah kekafiran. Kalau meninggalkan puasa, belum. Masih lebih ringan. Sehingga kalau berpuasa tanpa sholat itu, sungguhnya itu, dia ibaratnya pakai topi tapi telanjang. Rakatoan, rakalamben itu. Harusnya mending dia katoan kelamben, enggak pakai topi atau enggak pakai ini, peci penyempurna. Sedangkan ini adalah wajib. Sehingga mestinya dia betul-betul itu tunaikan sholat ini. Supaya puasanya betul-betul dia juga menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda ketakwaan itu adalah menegakkan salat. Ini adalah kewajiban yang sangat besar. Dan tanda dan perkara yang akan bisa menghilangkan salat, menghilangkan ketakwaan adalah meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi ahlu syahwat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat. Mengiringi generasi setelah para nabi, orang-orang saleh yang semangat mendekatkan diri kepada Allah taala itu, akan muncul generasi belakangan berikutnya itu adha'u shalah, menyanyiakan salat. Kemudian mengikuti syahwat, sehingga mengikuti menyanyiakan salat itu sangat erat dengan mengikuti syahwat. Orang yang mereka tenggelam dalam syahwat, suka ikuti syahwat, itu dia akan menyanyiakan salat. Orang menjaga salat betul-betul itu akan terjaga dari syahwat. Maka salat yang benar itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang betul-betul salat, salatnya benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan fahsya' dan perbuatan yakni munkar. Dan sholatnya laki-laki itu dalam kondisi normal, kita bicara normal, ini bukan kondisi corona atau wabah yang darurat, ini sholatnya laki-laki itu ini ke masjid, berjamaah di masjid, yang bahkan ketika dalam kondisi perang, perang itu berhadapan dengan musuh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka ini sholat berjamaah. Tata caranya ada khusus, ada tata cara sendiri. Salat ini, salat berjamaah saat yaitu peperangan. Sebagaimana juga Nabi ketika datang sahabat ini Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, maka dia katakan, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah SAW, saya enggak punya penuntun yang menuntun ke masjid. Farakhasalah. Nabi pun kemudian memberikan rukhsah, ini tidak datang ke masjid. Tapi falamma wallada'ahu, ketika orang ini berpaling, Nabi panggil lagi. Waqala, Nabi katakan, hal tasma'u nida bisalah. Apa kamu mendengar seruan, yakni seruan adzan untuk salat? Qal, na'am. Iya Nabi, maka aku dengar. Kata Nabi, fa'ajib. Maka tunikan sholat jamaah ke masjid. Orang yang buta, yang tidak ada penuntun, bahkan melewati tempat yang di riwayat yang lainnya itu rawan, Nabi tetap wajibkan dia datang sholat jamaah ke masjid. Bagaimana dengan yang waras, meripatnya enggak buta, kemudian dia melihat, kemudian apalagi aman. Maka tentu adalah lebih tegas lagi penekanan untuk tidak meninggalkan salat jamaah. Lebih-lebih Nabi sebutkan itu kalau pula di antara keuntungannya, salatul jamaah tafdhulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama, yaitu 27 kali lipat derajatnya dibandingkan salat biasa, salat sendiri. Hanya 27 itu kalau rupiah ya sedikit, tapi kalau miliar bagaimana? 27 miliar. Satu salat sendiri dapat 1 miliar, 22 jamaah 27 miliar. Terus setino ping 5, terus setahun ping 365. Ya tentu akan sangat jauh perbedaannya nanti dikumpulkan itu. Sehingga jangan sampai orang meremehkan ini berkaitan dengan ya salat jamaah. Meninggalkan salat jamaah ini termasuk atau berat salat jamaah itu termasuk ini sifatnya orang munafik. Nabi katakan asqalu salawati alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat fajar subuh. Kenapa sih? Zaman Nabi belum ada listrik kencar-kencar, sehingga isya sudah gelap, subuh belum terang. Sehingga kalau datang ke masjid itu secara sekilas enggak kelihatan dohirnya orang itu siapa itu. Lah orang munafik itu sukanya kelihatan. Lah kalau ngelakukan enggak kelihatan ya malas ya. Wong dia itu akidahnya riya. Melakukan apa-apa itu pengen terlihat. Sehingga kalau enggak kelihatan berat. Orang munafik maka paling berat itu salatnya itu isya dan subuh. Padahal kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh, mereka akan datangi sholat itu dengan cara merangkak sekalipun. Kemudian Nabi tegaskan, saya beringinan memerintahkan seorang itu mengimami sholat, lalu aku akan keliling, kemudian akan aku, yakni bawakan kayu bakar itu orang yang mereka, rumahnya akan aku bakar itu rumahnya orang mereka, laki-laki yang enggak berangkat sholat ke masjid. Ini menunjukkan penegasan tentang bagaimana sholat, yakni jamaah, yaitu ke masjid. Kemudian, Ibnu Mas'ud juga pernah yaitu mengatakan dengan ungkapan begini, man sarau ayal qallaha ghadan musliman fal yuhafid ala haulai salawat. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah besok sebagai seorang muslim, jagalah salat-salat itu. Jagalah salat-salat itu. Karena sungguhnya haitsu yunada bihinna, ketika dia dipanggil untuk salat-salat itu, salat jamaah itu, maka hendaknya dia mendatanginya. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena sungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabinya itu sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahu min sunanil huda, dan salat jamaah ke masjid itu termasuk sunnah petunjuk. Kemudian walaqad ra'ayna dan sungguh kami melihat dan sungguh kami lihat orang yang mereka senantiasa terlambat salat, terbelakang salat oleh mereka ada orang munafik yang maklum. Kemudian Nabi Ibnu Mas'ud sebutkan, saya melihat ada laki-laki yang datang untuk sholat jamaah itu duduk di shaf itu dengan cara itu dipapah oleh dua orang. Ini menunjukkan bagaimana ini besarnya keutamaan sholat jamaah. Kemudian, wamin al-adabil wajibah. Di antara adab yang wajib, selain sholat jamaah, ke masjid, menjaga salat dan juga salat jamaah bagi laki-laki. Sebab kalau bagi ibu-ibu, bagi perempuan ada ini hukumnya sendiri berkaitan dengan salat ini ke masjid. Intinya salatnya wanita di rumah lebih baik dibandingkan dengan ke masjid, bahkan sekalipun lebih nabawi. Tetapi kedatangan wanita ke masjid enggak boleh dilarang. Dengan persyaratan yaitu aman dari fitnah, tidak keluar dengan parfum yang menyengat, membuat laki-laki mencium parfumnya, tidak berpakaian yang membuka aurat, dan semisalnya, aman dari fitnah. Kemudian diantara adab-adab yang wajib adalah, ayyajtani basa'im jami'a maharamallahu wa rasuluh, minal aqwal wal af'al, menjauhkan segala perkara, orang yang puasa menjauhkan dari segala perkara yang Allah haramkan. Dan yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jauhkan dari dusta. Ini berdusta di antaranya itu berapa banyak orang yang gampang mereka berdusta. Dusta itu sifat yang munafikin. Cara beragamanya itu dusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Nabi mengajarkan kejujuran dan mengingatkan menjauhkan kedustaan. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian itu untuk jujur. Iyakum wal kadiba, jauhkan oleh kalian itu dusta. Apalagi dustanya itu dusta terhadap Allah, dusta kepada Rasul, dusta terhadap Rasulullah. Ini dusta yang paling besar. Membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Karena ini sumber risalah, sumber syariat. Sehingga berdusta atas nama Allah, atas nama agama, ini dosanya sangat besar sekali. Maka hati-hati para penceramah, para ustaz, para da'i, ini yang mereka itu menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, ini ajaran Islam, hendaknya pastikan betul itu ajaran Islam. Jangan sampai pendapat dia sendiri, ajaran dia sendiri, hawa nafsu dia sendiri, lalu dia nisbatkan ada ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulnya, ini dosanya sangat besar. Kemudian jauhkan ghibah. Sebagian orang dia menunggu waktu puasa, menunggu waktu buka itu ngerumpi malan, kumpul ngerumpi, katanya ngentek ke waktu atau nunggu buka gitu. Sebelum dia berbuka itu udah buka duluan, karena ghibah itu kayak makan dagingnya orang, sehingga dia puasanya akan menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang orang lain enggak suka kalau keburukan itu dia ini didengar. ghibah. Kemudian juga namimah, ngadu domba. Tumbak cucuan kalau dalam bahasa Jawanya itu. Tumbak cucuan, nyucuk sana, sehingga datang ke A mengadukan tentang B, datang ke B mengadukan tentang A, sehingga tarung antara A dan B. Karena ulah daripada ini orang yang namam itu tadi, tukang ngadu domba. Yang Nabi katakan, lait khulil janata namam, tidak akan masuk surga orang yang mereka itu mengadu domba namam. Dan dia akan mendapatkan adab di alam barzahnya juga namam. Kalau ghibah tadi dia tanya, dia akan mencakar-cakar yaitu dengan kuku tembaganya, mencakar dagingnya sendiri. Karena dia telah makan daging orang lain ketika di dunia. Kemudian ghis menipu, menipu dalam jualan, menipu dalam ini arahan. Man ghassa falisa minni, barang siapa yang dia itu melakukan ghis, tipuan-tipuan, dia bukan golonganku. Termasuk hendaknya dijauhkan adalah al-ma'asif, yaitu alat-alat musik. Sebagian orang malah ketika menunggu buka, puasa, malah musik-musikan. Ngadakan panggung malah, yaitu sambil sambil gitaran, sambil kentrungan, sambil segala macamnya, karena nunggu waktu berbuka. Ini orang enggak tahu amalan-amalan apa yang terbaik untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Alat-alat musik ini termasuk di antara yang dilarang oleh Allah dalam termasuk di antara yang Allah katakan dalam lahwal hadith. Wa minan nasi mayastari lahwal hadith liyudhila an sabilillah. Sebagian orang ada yang menjual lahwal hadith, ada yang menjual lahwal hadith. Lahwal hadith kata Ibnu Mas'ud adalah wallahi la ilaha illa ghairuhu wa al-ghina. Yaitu nyanyian. Lawal hadis adalah al-ghina, itu nyanyian. Dulu, orang kalau pengen memalingkan dari Quran itu, nanggap budak-budak untuk nyanyi. Supaya nyanyi, sehingga kemudian orang berpaling kepada nyanyian budak, dan berpaling dari Al-Quran Al-Karim. Ini sekarang juga begitu. Nyanyiannya sekarang, kalau dulu yang nyanyi budak-budak itu, sekarang artis penyanyi itu malah jadi idola. Jadi udahlah idola. Dulu budak-budak itu yang melakukannya itu. Orang-orang rendahan. Sekarang dimuliakan. Karena di masyarakat yang fasik, maka memuliakan orang yang fasik. Di masyarakat yang saleh, maka orang fasik itu terendahkan. Kemudian, juga para ulama telah menyebutkan tentang, dan juga hadis Nabi SAW yang sangat keras. La yakunana min ummati aqwamun yastahilunal khirra wal harira wal khamra wal ma'asib. Benar-benar akan ada di tengah-tengah umat ini satu kaum yang menghalalkan khir, menghalalkan zina. Memang enggak ada tulisan zina halal, enggak ada. Tapi orang diarahkan kalau mau zina ke sana itu. Dilokalisasi ya sana, kalau mau zina ke sana itu, sehingga seakan-akan dibolehkan zina, difasilitasi, dibangunkan gedungnya, kemudian dibuatkan fasilitasnya, seakan-akan zina itu menjadi halal. Wal harir menghalalkan sutra, wal khamra menghalalkan khamra, dipacang-pacang di mana-mana, dijual bebas, wal ma'asib kemudian alat-alat musik. Sehingga ini termasuk yang diharamkan oleh Nabi, dan Nabi mengingatkan ada kaum yang akan menghalalkan hal-hal yang haram ini tersebut. Kemudian, apabila kemudian kita tidak membersihkan dari ini semuanya, hati-hati, kita akan masuk dalam hadis Nabi, rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mereka itu berpuasa, tapi enggak mendapatkan puasanya apa-apa, kecuali rasa lapar dan haus. Nabi kata, kenapa? Malam yada qawla zur wal amalabih wal jahla falisa lilai hajatun fi ayada'a ta'amma wa syarabahu. Barang siapa dia dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan haram, perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh dalam hal dia meninggalkan makan dan minum. Dia enggak akan mendapatkan pahala dari Allah, tapi justru hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu pun bahkan dia diancam pula dengan ancaman-ancaman melakukan perbuatan yang haram. Ini dulu Bapak sekalian, sudah menjelang buka, silakan siap-siap dan jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Di menjelang buka ada doa yang mustajab, semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita dan menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Ta'ala dan semakin mencintai ilmu, sehingga betul-betul kita beragama di atas ilmu, bukan dengan perasaan-perasaan hawa nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.